بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan terakhir berhubungan dengan ada apa? Indahnya ini. Memuliakan sesama naam penghuni madrasah. Berarti berhubungan dengan masalah bagaimana dia bermuamalah dengan sesama penghuni madrasah. Berupa ini berluas salam memuliakan kain. Kemudian juga seseorang hendaknya tidak suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain kecuali karena suatu kebutuhan. Dan apalagi bagi para pemula. Sebagaimana pula nasihat beliau merupakan perkara yang sangat dibenci seorang berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain sebelum dia menguasainya. Taim. Karena kita masuk pada adab yang ketujuh. Nah, ini adab yang ketujuh as-sabi' an yakhtara li jiwarihi in amkana aslahahum hala. Jadi adab yang ketujuh berhubungan dengan memilih teman dekat, memilih tetangga kalau itu adalah pemukiman. Yang hendaknya dia memilih yang akan dijadikan sebagai teman dekatnya atau tetangganya, kalau memungkinkan yang paling bagus keadaannya. Wa aktsaruhum ishtighalan, dan yang paling banyak kesibukannya dalam apa? Dalam ilmu tentunya. Memang konsentrasi serius dalam ilmu. Wa ajwadahum na'am tab'an, yang tabiatnya, wataknya paling bagus. Wa aswanahum irdan, dan yang paling menjaga kehormatannya. Nah, tidak melakukan hal-hal yang membuat kehormatannya rusak seperti mencuri, menipu, melakukan kemaksiatan terang-terangan dan seterusnya. Menghidupkan sunnah. Liyakuna mu'inan lahu 'ala ma huwa bi sadadi, agar menjadi apa? Menjadi pembantu dia untuk bisa menolong dia dalam mewujudkan perkara yang dia sedang tempuh itu. Yaitu apa? Untuk menuntut ilmu. Aminal anthal, termasuk dalam pepatah Arab, al-jar qabla dar. Tetangga itu sebelum rumah. Jadi pilih dulu tetangga. Jangan yang penting asal membangun rumah ternyata tetangga sekitarnya samping kanannya bioskop, samping kirinya kolam renang, samping kanannya ada. Nah, tayin, semuanya tempat bermain ya, repot. Nah, warafi qabla tariq, demikian pula. Nah, arafi yaitu teman safar. Itu sebelum kita memulai safar harus memilih dulu teman safar. Kemudian tiba sarraqah. Ya, tabiat itu sangat cepat mencuri tabiat seseorang. Sehingga seorang kalau berjalan dengan seorang yang tabiatnya santun, tabiatnya tenang, ya akan terpengaruh biiznillah. Wa min da'bil jinsi at-tasyabuh bi jinsi, merupakan kebiasaan suatu jenis akan apa? Menyerupai, akan apa? Menyamai sesuatu yang sejenis dengannya. Nah, tayyib. Sebagaimana hewan-hewan, ada anjing, ada kucing, ada tikus dan yang lainnya, ketika dilepas ya masing-masing ngumpul dengan teman-temannya. Tayyib. Stamir. Taim. Qala rahimahullah wal masakinul aliyah liman la yad'ufu 'anil su'udi ilaiha aw la bil mushtaghil. Ya, tempat-tempat tinggal yang di atas, yang tinggi, di lantai 2, 3 dan seterusnya, itu lebih diberikan atau diutamakan pada orang yang tidak lemah untuk naik, berarti apa, punya kemampuan untuk naik, naik ke tangga dan seterusnya. Dan ini lebih utama bagi orang-orang yang memang apa, memang konsentrasi dalam belajar, menyibukkan diri dengan urusan belajar sehingga ketika di atas lebih nyaman. Nah, tidak membuat gaduh. Nah, kalau yang di atas gaduh, yang bawah terasa. Baik, terasa sekali. Kemudian juga wa azma' li khatirihi idza kana al-jiranu salihin, dan lebih mampu untuk mengumpulkan konsentrasinya, tidak terganggu apabila tetangganya orang-orang saleh. Tidak setiap hari dengar pertengkaran, keributan. Waqad taqaddama qaulul khatib innal ghurafa aula bil hibdi. Dan telah lewat perkataan al-khatib bahwasanya kamar-kamar itu lebih utama untuk menghafal. Dari sisi apa? Dari sisi ketenangan, karena memang menghafal butuh ketenangan. Apalagi sebagian orang tidak bisa menghafal kalau ribut misalnya. Tayyib. Wa amman dha'ifu wal muttaham wa man yaqsudul fudya wal istighalu 'alayhi fal masakinu safaliyah aula bihim. Adapun seorang yang lemah, tidak mampu naik, habis waktunya untuk naik, tenaganya untuk naik, atau seorang yang muttaham, seorang yang tertuduh, dalam artian ada catatan tidak bagus tentang dia, dan orang yang menginginkan untuk berfatwa saja, maksudnya orang yang mengangkat dirinya dari kadarnya, suka ingin tampil. Taim. Wal istighal alaih. Dan atau tadi orang yang daif atau muttaham, juga orang-orang yang taim memaksudkan untuk fatwa, wal istighal alaih, dan apa, menyibukkan diri dengannya, karena dia sudah berhak untuk mengeluarkannya. Maka fal masakinu safaliyah aula bihim, tempat tinggal lantai bawah itu lebih utama bagi mereka, sehingga orang datang tidak perlu capek-capek naik ke atas. Ketika ada orang ingin bertanya, tidak perlu repot-repot naik. Taib. Nah, ini sebagian ada berhubungan dengan masalah apa, pemilihan tempat. Nah, dan apa yang beliau bimbingkan di sini ya, termasuk sesuatu yang sangat detail ya, kawan, dalam seorang memilih tempat. Intinya di sini adalah apa, memilih teman yang baik. Kemudian dalam belajar juga berusaha menempatkan pada posisi yang senyaman mungkin, karena kenyamanan itu berpengaruh pada keberhasilan untuk kita bisa konsentrasi. Terutama yang paling menimbulkan kenyamanan ya ketika tenang, tidak ribut, tidak saling mengganggu. Waktunya istirahat ya jangan ribut, waktunya qailulah ya jangan pada ngobrol sehingga yang lainnya ingin tidur dan jadi bisa tidur. Tapi sebaliknya waktunya belajar ya jangan tidur. Lantai bihana walhamdulillah.